lepaskan gontai saat aku menahan sendiri diterpa dan luka oleh senja. Sang malam dijaga matahari pagi bermahkotakan embun saat engkau ada di sini dan pekat pun berakhir suka. Berkeluh dengan waktu beruntung aku menemukanmu. Jangan pernah berhenti memilikiku hingga bernyanyi saat aku berkhayal denganmu dan janji pun terukir sudah. Jika kau menjadi istriku nanti, ku pahami aku saat